بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستغفار. قال الله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى بيان مكانة الاستغفار وعظيم شأنه. والاستغفار يكون من فعل العبد للذنوب ومن تقصيره أيضا في الطاعات. الباب في أواخر كتابه رياض الصالحين تنبيها منه إلى أن ما ذكر في من سنن و واجبات فليكثر من الاستغفار وليستغفر لذنب. جعل هذا الباب في أمر عباده، وقد صدر رحمه الله تعالى هذه الترجمة بقول الله سبحانه: والمؤمنات والمؤمنات. وهذا أمر للنبي: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الاستغفار للنفس والاستغفار للمؤمنين. والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات أن تقول في استغفارك: اللهم اغفر لي وللمؤمنين، لأن له بكل واحد من هؤلاء الذين استغفر لهم حسن بأعداء. وأورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل واستغفر وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر من تحتها الأنهار إلى قوله: والمستغفرين بالأسحار. فذكر في أوصاف أهل الجنات التي تجري من تحتها الأنهار استغفار بالأسحار، أي ملازمتهم وعنايتهم بالاستغفار في وقت السحر، وهو أفضل الأوقات الاستغفار. لو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهذا فيه أن يقع في شيء من الذنوب ثم يستغفر الله يجد ربا يغفر الذنب ويقبل التوب سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وفيه أن وفي هذه الآية أن الاستغفار أمانة من العذاب، أمانة من العذاب. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، استغفاره أمانة له من العذاب بإذن الله سبحانه. وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم يغفر لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم وأن من أوصافهم أنهم إذا ذنب أو خطيئة ذكروا الله إلى الاستغفار والإنابة إلى الله وطلب الغفران، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. قال رحمه الله والآيات في هذا الباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله sesungguhnya segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin Rasul Salam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salam dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, masih kita di dalam kitab Riyadhus Salihin sampai kepada Kitabul Istighfar, bab Al-Amru Bil Istighfar Wa Fadlih, bab tentang perintah untuk beristighfar dan keutamaannya. Pengarang di sini membuat bab tentang istighfar ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan dan kedudukan istighfar, dan bahwasanya istighfar memiliki kedudukan yang tinggi dan agung di dalam agama kita. Dan al-istighfar artinya adalah memohon ampun, dan ini adalah pekerjaan seorang hamba, memohon ampun kepada Allah atas kekurangan di dalam mengerjakan ketaatan dan juga kemaksiatan yang dia lakukan. Oleh karena itu di sini beliau rahimahullah menjadikan bab al-istighfar ini di akhir-akhir kitab beliau. Isyarat dari beliau rahimahullah bahwasanya apa yang sudah kita lakukan atau yang sudah disebutkan oleh beliau berupa sunan-sunan dan kewajiban-kewajiban, tentunya di sana banyak kekurangan, di sana dan di sini. Oleh karena itu Allah SWT mendorong dan memerintahkan hamba-hambanya untuk memperbanyak istighfar. Dan beliau rahimahullah menyebutkan di dalam bab ini beberapa ayat yang berkaitan dengan istighfar. Yang pertama adalah firman Allah SWT, wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat, yang artinya dan mohonlah ampun untuk dosa-dosamu dan untuk orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun wanita. Ini adalah perintah dari Allah SWT kepada nabinya untuk memohon ampun kepada Allah atas dosanya. Dan bukan hanya diri beliau sendiri, akan tetapi bagi orang-orang yang beriman, yang laki-laki maupun yang wanita. Allah SWT berfirman, wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Dan beliau beristighfar untuk orang-orang yang beriman. Sebenarnya ini adalah juga termasuk ihsan, perbuatan baik diri beliau terhadap diri sendiri. Karena seseorang apabila memohonkan ampun untuk orang lain, maka dia mendapatkan hasanah, mendapatkan kebaikan. Apabila dia mengatakan atau memohonkan ampun untuk seluruh orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, maka dia akan mendapatkan hasanah sesuai dengan jumlah kaum mukminin yang laki-laki maupun wanita. Kemudian Allah SWT berfirman, wastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahima. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah SWT memerintah kepada nabinya untuk beristighfar, meminta kepada Allah ampunan dosa, karena Allah SWT memiliki dua nama, yaitu Ghafur yang Maha Pengampun dan Rahim Maha Penyayang. Maka Allah berfirman yang artinya, maka hendaklah engkau bertasbih dengan memuji Rabbmu dan memohon ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Maha memberikan taubat. Ini adalah perintah dari Allah SWT kembali lagi kepada nabinya untuk memuji Allah, bertasbih dan memohon ampun kepadanya. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 15-17, di mana di situ Allah SWT menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang bertakwa, maka di sisi Rabb-nya, Rabb mereka, mereka akan mendapatkan surga. Kemudian Allah menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa tersebut. Di antaranya disebutkan wal mustaghfirina bil-ashar. Mereka adalah orang-orang yang memohon ampun kepada Allah SWT di waktu sahur, yaitu di akhir malam. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang menunjukkan tentang keutamaan istighfar. Dan bahwasanya orang-orang yang bertakwa, mereka sangat memperhatikan tentang istighfar ini dan melaziminya, terutama di waktu-waktu yang afdal seperti di akhir malam. Wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka memohon kepada Allah di waktu sahur, yaitu di akhir malam. Ini menunjukkan bahwasanya akhir malam ini adalah termasuk waktu yang paling afdal untuk memohon ampun kepada Allah SWT. Kemudian Allah berfirman di dalam ayat selanjutnya yang artinya, barang siapa dan barang siapa yang mengamalkan sebuah atau mendzalimi dirinya sendiri, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, maka dia akan mendapatkan Allah dan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barang siapa yang terjatuh di dalam dosa atau mendzalimi dirinya sendiri, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, misalnya dia akan mendapatkan Allah dan yang akan mengampuni semua dosa dan akan menerima taubat hambanya yang berdosa. Firman Allah SWT yang selanjutnya artinya adalah, dan tidaklah Allah SWT mengadab mereka sedangkan engkau ada di antara mereka, dan tidaklah Allah mengadab mereka sedangkan mereka beristighfar. Surat Al-Anfal 33. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya memohon ampun kepada Allah adalah sebab kita mendapatkan keamanan dari azab Allah SWT. Allah berfirman yang artinya, dan tidaklah Allah mengadab mereka sedangkan engkau ada di antara mereka, dan tidaklah Allah mengadab mereka sedangkan mereka beristighfar. Kemudian firman Allah SWT yang artinya, dan mereka adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau mendzalimi diri mereka sendiri, maka mereka akan ingat kepada Allah. Fastaghfiru li dzunubihim, kemudian mereka akan memohon ampun kepada Allah untuk dosa-dosa mereka. Dan siapa yang mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak terus-menerus mengerjakan dosa tersebut sedangkan mereka mengetahui. Surat Ali Imran 135. Allah SWT menyebutkan di dalam surat ini tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Di antaranya adalah yang dinukil, disebutkan oleh pengarang di sini, apabila mereka melakukan perbuatan keji atau mendzalimi diri mereka, maka mereka segera mengingat Allah, kemudian memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Ini adalah termasuk menunjukkan tentang keutamaan istighfar. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, wal ayat fil bab katsiratun ma'lumah. Dan ayat-ayat di dalam bab ini, yaitu babul istighfar, ini banyak dan diketahui. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an al-aghr al-muzani radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala innahu layughanu 'ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawm 100 marra rawahu muslim an abi hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة وهو البخاري. وهذان الحديثان فيهما كثرة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة لأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله في حديث الأغر عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي أن يحدث له شيء من الغم أو نحو ذلك وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ففيه كثرة استغفاره عليه الصلاة والسلام حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه جاء عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله وأتوب إليه. والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan al-istighfar ini. Hadis yang pertama adalah dari Al-Aghr Al-Muzani, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya sungguh terkadang terselimuti pada hatiku dan sungguh aku memohon ampun kepada Allah dalam sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, demi Allah, sungguh-sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari rahimahullah. Di dalam dua hadis yang mulia ini ada perkara yang menunjukkan bahwasanya beliau SAW adalah orang yang banyak beristighfar kepada Allah dan beliau adalah teladan dan contoh bagi umatnya. Di dalam hadis yang pertama beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu la yughanu 'ala qalbi, sesungguhnya terkadang terselimuti tertutupi di dalam hatiku. Maksudnya adalah terkadang beliau rasa atau perasaan yang semisal. Kemudian beliau mengatakan dan sungguh aku memohon ampun kepada Allah di dalam sehari 100 kali. Ini menunjukkan sekali lagi tentang bagaimana banyaknya beliau SAW beristighfar. Maka Abu Hurairah beliau mengatakan yang artinya tidaklah aku melihat orang yang lebih banyak mengucapkan kalimat ini, yaitu astagfirullah wa atubu ilaih, aku mohon kepada Allah dan bertobat kepadanya daripada Rasulullah SAW. Dan tentunya beliau SAW adalah qudwah dan contoh bagi kita. Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sungguh di dalam diri Rasulullah SAW bagi kita semua contoh yang hasanah. Qala rahimahullahu ta'ala wa'anhu ay Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadah law lam tudhnibu لذهب الله تعالى بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم رواه مسلم. وهذا الحديث فيه الحث على كثرة الاستغفار وأن بني آدم خطاء وأن خير الخطائين التوابون, ففيه الحث على الاستغفار والملازمة له لأن العبد لا بد له من الوقوع في الخطأ. وليس في الحديث حث على ارتكاب الأخطاء وفعل الذنوب، وإنما فيه الترغيب والحث على الإكثار من الاستغفار، لأن العبد مهما جاهد نفسه لا بد أن يقع في شيء من الذنوب. حديث yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak berdosa, niscaya Allah SWT akan mendatangkan, akan melenyapkan kalian, dan akan mendatangkan sebuah kaum yang mereka berdosa, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Taala, kemudian Allah SWT mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis yang mulia ini ada dorongan bagi kita semua untuk memperbanyak istighfar dan menunjukkan bahwasanya anak Adam adalah orang yang sering melakukan kesalahan, sering berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat kepada Allah SWT. Sekali lagi, hadis ini menunjukkan tentang hendaknya seorang muslim melazimi istighfar. Dan bahwasanya anak Adam, mereka adalah makhluk yang banyak berdosa kepada Allah. Jadi dalam hadis ini bukan dorongan bagi kita semua untuk memperbanyak dosa, bukan. Akan tetapi dorongan bagi kita semua untuk memperbanyak istighfar, karena memang tabiat manusia, mereka adalah makhluk yang sering salah dan berdosa kepada Allah SWT. Qala rahimahu Allah Ta'ala, وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث صحيح. وهذا الحديث نظير ما سبق في بيان كثرة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم كما روى ابن عمر في الحديث يعدون للرسول عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ففي هذا ملازمة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام للاستغفار، فكان أكثر الناس استغفارا، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Yang selanjutnya dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata, yang artinya, kami dahulu menghitung ucapan Rasulullah SAW di dalam satu majelis, 100 kali beliau mengucapkan, Rabbi ghufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya, wahai Rabbku, ampunilah diriku dan berilah taubat kepadaku, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberikan taubat dan maha penyayang. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis sahih. Di dalam hadis ini, di antara faedah yang bisa kita ambil tentang bagaimana banyaknya Rasulullah SAW memohon ampun kepada Allah SWT. Bahkan di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita bahwasanya beliau dahulu dan juga para sahabat menghitung ucapan Rasulullah SAW dalam satu majelis. 100 kali belum mengucapkan Rabbi ufirli wa tuba alaiya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan berilah taubat kepadaku, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberikan taubat dan maha penyayang. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW melazimi istighfar ini, dan bahwasanya beliau SAW adalah manusia yang paling banyak beristighfar kepada Allah SWT. Padahal kita tahu bahwasanya Allah SWT telah mengampuni dosanya, baik yang dahulu maupun yang akan datang. Namun قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواه أبو داود. هذا الحديث فيه ذكر لجملة من ثمار الاستغفار وفوائده، لكن الحديث كما نبه غير واحد من أهل العلم في سنده ضعف، لكن من حيث المعنى صحيح، فإن الاستغفار سبب لتفريج الهموم وزوال الكروبات وحصول الأرزاق وتفريج الكروبات، كما قال الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Ibn Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang melazimi istighfar, maka Allah SWT akan menjadikan baginya dari setiap kesempitan jalan keluar, dan dari setiap kesusahan kelapangan, dan Allah SWT akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini menunjukkan kepada kita tentang faedah-faedah istighfar dan buahnya. Dan bahasanya istighfar memiliki faedah-faedah yang banyak. Namun, perlu diketahui bahasanya sebagian ulama telah menjelaskan bahasanya hadis yang ada di depan kita ini adalah di dalam sanadnya ada kelemahan, akan tetapi makna hadis ini adalah sahih. Bahasanya istighfar adalah sebab seseorang mendapatkan jalan keluar dari kesempitan, mendapatkan kelapangan dari kesusahan, dan juga mendapatkan rezeki yang tidak disangka. Sebagaimana firman Allah SWT, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا dalam surat Nuh. Dan aku berkata kepada mereka, hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, maka Allah SWT akan mengirimkan hujan bagi kalian, وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, dan Allah akan memberikan kepada kalian harta, meluaskan bagi kalian harta dan juga anak-anak, وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, dan Allah akan menjadikan bagi kalian surga-surga atau kebun-kebun dan menjadikan bagi kalian sungai-sungai. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang faedah-faedah beristighfar. Naam. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. رواه أبو داود والترمذي والحاكم وقال حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه فضل هذه الصيغة العظيمة من صيغ الاستغفار، أن تقول في استغفارك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وهذه الصيغة جمع فيها بين الاستغفار والتوحيد، فالاستغفار يمحو الذنوب والتوحيد يمحو الشرك، ففيه في هذه الصيغة مع تحقيقها وتتميمها السلامة من الذنوب عظيمها وجليلها أو كبيرها وصغيرها دقيقها وجليلها، فالاستغفار يمحو الذنوب والتوحيد يمحو الشرك، وذلك في حق من حقق ذلك، لا أن يكون قولا مجردا في اللسان. فمن طلب الإقالة من الذنوب تائبا قال وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف، ومعلوم أن الفرار من الزحف من كبائر الذنوب ومن عظائم الموبقات، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات، قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ فذكرهن، ومنهن الفرار من الزحف، ومنهن الفرار من الزحف. والكبائر لا بد فيها من توبة، ولهذا فإن هذا الحديث محمول والله تعالى أعلم على التوبة من الذنوب ومنها الفرار من الزحف. فإن من استغفر محققا ما يدل عليه هذا الاستغفار من إنابة وتوبة إلى الله، قائلا لا إله إلا هو الحي القيوم، محققا ما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد لله سبحانه وتعالى، كان ذلك موجبا لغفران ذنوبه، وإن كان من بين ذنوبه الفرار من الزحف. وهذا فيه فضل الله سبحانه وتعالى وعظيم مغفرته، وفيه أيضا فضل هذه الصيغة العظيمة في الاستغفار، وأهمية تحقيق معاني الدعوات الشرعية والأذكار المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه هي صيغة عظيمة من صيغ الاستغفار اشتمل عليها هذا الحديث. والاستغفار له صيغ عديدة من هذه الصيغة المباركة، وسيأتي معنا في الحديث القادم حديث شداد بن أوس أيضا صيغة عظيمة من صيغ الاستغفار، وصفها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأن تلك الصيغة سيد الاستغفار، سيد الاستغفار، ويعني ذلك أنه أشرف وأفضل أكمل أنواع الاستغفار. وحديث شداد بن أوس الآتي مشتمل على معاني عظيمة ودلالات مباركة، وسيكون الحديث عنه في لقائنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير. Dari beliau radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang mengucapkan astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufrat dhunubu, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini maka akan diampuni dosanya meskipun dia lari dari peperangan. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Al-Hakim, dan beliau mengatakan haditsun sahih, hadis yang sahih atas syarat Bukhari dan juga Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini beliau SAW mengajarkan kepada kita tentang salah satu bentuk-bentuk istighfar atau cara mengucapkan istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menunjukkan kepada kita tentang keutamaan cara beristighfar ini. Karena di dalam istighfar ini dikumpulkan dua perkara yang agung. Yang pertama adalah istighfar, kemudian yang kedua adalah tauhid. Lafaz istighfar tersebut adalah astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang artinya, aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Hayy yang maha hidup, Al-Qayyum yang terus menerus mengurus makhluknya, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Silah ini atau bentuk istighfar seperti ini di dalamnya dikumpulkan dua perkara. Yang pertama adalah istighfar, kemudian yang kedua adalah tauhid. Istighfar adalah menghapuskan dosa, dan tauhid yaitu mengesakan Allah adalah menghapuskan kesyirikan. Oleh karena itu, kalimat ini atau lafaz ini apabila diucapkan oleh seorang hamba dengan mewujudkan, mempraktikkan isinya, memahami maknanya, maka dia akan selamat dari semua dosa yang kecil maupun yang besar. Syirik dosa besar. Apabila mengucapkan lafaz ini atau lafaz istighfar ini dengan memahami maknanya yaitu la ilaha illahu, maka ini akan menghapuskan dosa syirik. Demikian pula dosa yang lain, maka juga akan dihapuskan dengan membaca lafaz istighfar ini. Oleh karena itu, orang yang mengucapkan kalimat ini bukan hanya dengan lisannya, tapi dengan memahami maknanya dan mempraktikkan isinya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosanya, ghufirat dzunubuhu, akan diampuni dosanya meskipun dia lari dari peperangan. Padahal kita tahu bahwasanya al-firar nazhaf, itu lari dari peperangan, ini adalah termasuk dosa besar. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya dosa lari dari peperangan adalah termasuk 7 dosa besar yang disebutkan oleh beliau SAW, ijtanibu as-sab'al mubiqat, hendaklah kalian menjauhi 7 perkara yang membinasakan. Beliau ditanya, wa ma hunna ya Rasulullah, apakah 7 perkara itu ya Rasulullah? Maka beliau menyebutkan di antaranya adalah lari dari peperangan. Ini adalah termasuk dosa besar yang kita tahu bahwasanya yang namanya kabir atau dosa besar ini harus bertobat. Oleh karena itu hadis ini dibawa pada tobat dari dosa besar. Artinya tidak cukup dengan hanya mengucapkan, tetapi disertai dengan tobat yang sungguh-sungguh dari dosa. Karena orang yang memahami maknanya, maka dia harus mempraktikkan dan mengamalkan apa yang dia ucapkan. Oleh karena itu, tidak heran apabila sampai orang yang lari dari peperangan, apabila mengucapkan lafaz istighfar ini, maka akan diampuni dosanya. Oleh karena itu, sekali lagi, barang siapa yang beristighfar kepada Allah dengan mengucapkan lafaz yang disebutkan oleh Nabi SAW, dengan memahami maknanya, memahami makna istighfar, dan memahami makna tauhid, mengisahkan Allah SWT, dan mengamalkan keduanya, maka akan diampuni dosanya. Meskipun dia memiliki dosa-dosa besar yang banyak. Dan ini sekali lagi menunjukkan tentang kebesaran maghfirah Allah SWT, dan menunjukkan kepada kita tentang ahamiyah, keutamaan istighfar, dan menunjukkan tentang keutamaan kita memahami doa-doa dan pikir-pikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Berdoa bukan hanya cukup dengan lisan, akan tetapi dengan memahami maknanya. Dan sirah ini adalah salah satu dari lafaz-lafaz istighfar yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan akan datang lafaz istighfar yang lain dalam hadis Jaddad Ibnu Aus radhiyallahu anhu yang akan datang insyaallah, di mana beliau SAW mensifati hadis ini, lafaz istighfar ini dengan sayyidul istighfar, yang artinya adalah pembuka istighfar. Kenapa dinamakan demikian? Karena ini adalah lafaz yang paling asyraf, yang paling mulia, yang paling afdal dari lafaz istighfar yang lain. Naam insyaallah. وفي ختام هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين معاشر المستمعين لملازمة الاستغفار والإكثار منه، وأن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره، وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di akhir pertemuan ini saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk melazimi istighfar dan memperbanyak istighfar, dan semoga Allah mengampuni dosa kita yang kecil maupun yang besar, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita semua dan tidak menjadikan kita bertawakal kepada diri kita sendiri, sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Mengabulkan doa hambanya. Dan sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.